Diperkenalkan hal-hal yang membesar mengenai Nabi Allah Muhammad. Sebelum lahir ke muka bumi, namun harus diupakan dari kita. bayangkan kehidupan gara-gara satu sebab tipuan iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam yang sudah dilarang untuk memakan buah khuldi, namun Nabi Adam tergoda oleh iblis tipuan yang berdua-dua menangis sedih. Iblis berkata dari luar surga, celah-celah surga kepada Nabi Adam, aku mencintaimu wahai Adam dan menyayangi kamu, tapi aku sedih. Nabi Adam berkata, kamu kenapa sedih? Karena engkau wahai Adam bakal mati, kamu bakal pisah dengan Allah, maka aku sedih. Kaget Nabi Allah, bukan karena ingin tinggal di surga. Nabi Adam takut dan tidak mau berpisah dengan Allah. Dia ingin selalu bersama Allah. Dengar kata akan mati, takut Nabi Adam. Tapi ada obatnya supaya tidak mati. Apa? Nabi Adam. Makan buah kurma. Aku sudah dengar Allah. Ya, tapi seburuk-buruknya kau dilarang Allah, kau akan hidup babadi. Kau makan buah itu, kau masih bisa bersama Allah. Dengan tipu daya yang kami merasa yang jahat dan menjerat, kau tipulah Nabi Adam dan memakan. Maka hari ini gara-gara sebab satu dusta dari iblis itu, kita yang semestinya hidup di surga penuh kenikmatan tanpa ada kesusahan, tanpa ada penyakit kesedihan, tanpa ada musibah dan masalah, harus melewati kehidupan di dunia. Hidup bersama hewan, hidup bersama tumbuhan, hidup dengan tanah dan kembali ke tanah, dan semua yang kita bangun akan kembali ke tanah. Wama kota turabi turabu, semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Harus melewati kehidupan yang begini sulit gara-gara satu dosa iblis. Hadirin hadirat yang mulia dan mulia, semua yang ada di dunia ini adalah modal usaha dari Allah untuk kita mencapai kekayaan yang dekat. Surga adalah kekayaan, kejayaan, kebahagiaan dan seluruh kesempurnaan yang dekat. Tentunya kesempurnaan makhluk yang tidak akan pernah bisa melebihi kesempurnaan Allah. Saudara-saudari yang memuliakan, rahasia samudra cahaya tasbih, kalimat subhanallah merupakan samudra cahaya yang ditawarkan kepada kita. Sebagaimana riwayat sahih Bukhari bahwa barang siapa mengenal subhanallah wa bihamdihi min al-marah bil yawm huffa khataya ka'annahu kana walu mithla zahr al-bahr walu mithla zahr al-bahr. Barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap harinya, Allah hapus dosa-dosanya walau sebanyak bunyi di lautan. Subhanallah wa bihamdih, kalimat yang pendek di dalam sahih Bukhari dijelaskan kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan khafifatan ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, dua kalimat yang ringan diucapkan lisan dan berat ditimbangkan lisan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang dengan segala kebaikan dan pujiannya, dan maha suci Allah yang maha agung. Allah tidak butuh pujian, tapi Allah tahu kalau hambanya memujinya, pujian tidak akan datang kecuali dari cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan memuji. Kalau memuji, berarti cinta. Kalau cinta, balasannya dari Allah agung. Sampai ucapan pendek seperti itu 100 kali dihapus dosanya walau sebanyak bumi di lautan. Liyakilillahi sahihu muslim ahabul kalimah ilallah subhanallahi wa bihamdih. Kalimat yang paling dicintai Allah subhanallahi wa bihamdih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka bibir kita ini tak terwarnai dengan kalimat yang paling dicintai Allah. Jika di hari kiamat, betapa beruntungnya apa-apa yang bibirnya bercahaya dan bercahaya cintanya Allah, bukan dengan pewarna bibir, tapi dengan cahaya cinta Allah yang warnai bibirnya, yaitu subhanallah wa bihamdih. Bibirnya diwarnai cinta Allah. Ta'abbul kalimah ilallah, subhanallah wa bihamdih, kata Rasul riwayat sahih Muslim. Kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah wa bihamdih. Hadirin hadirat, dari Imam Bukhari menyebutkan di dalam Adabul Mufrad bahwa Nabi Allah berwasiat kepada putranya, wahai putraku, kuwasiatkan dua zikir untukmu, la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Disadarkan oleh Rasul, disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakannya untuk membuka rahasianya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya tahu, supaya kebahagiaan. Maka anak berkata, ada apa dengan kalimat dari Allah wahai ayah? Maka ayah berkata, yaitu Nabi-Mu, kalimat dari Allah itu dia ditimbang dengan seluruh alam semesta dan semua ciptaan Allah, masih lebih ringan dari beratnya kalimat dari Allah. Ya jelas karena dalam kalimat itu ada nama Allah. Nama Allah apa artinya seluruh alam semesta, kan seluruh alam semesta dicipta oleh Allah. Alam semesta ini tiada atau tidak dicipta oleh Allah. Maka pertanyaan kalimat itu dengan ini. Lalu yang kedua, wahai ayah, subhanallah wa bihamdih, apa keutamaannya? Maka berkata Allah-Nya, Allah menjadikan rezeki seluruh hambanya dari kalimat subhanallah wa bihamdih. Dan kalimat itu adalah sholatnya seluruh makhluknya Allah selain dinda manusia. Subhanallah wa bihamdih adalah sholatnya seluruh makhluk. Mulai dari gunung-gunung bebatuan, pasir, gunung-gunung hewan, dan kerajaan jagat raya semesta, triliunan planet, kesemuanya sholatnya adalah subhanallah wa bihamdih. Dan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan, maka dari kalimat subhanallah saja sudah sedemikian luas cahaya Rabbah, cahaya Rabbul Alamin yang menerangi jiwa-jiwa yang gelap menjadi jiwa-jiwa yang rabbani. Pemikiran-pemikiran yang licik berubah menjadi pemikiran yang jujur untuk beruntung dan kelicikan yang lain. dari hati yang busuk dan penuh niat-niat buruk berubah menjadi hati yang suci karena asyik mensucikan nama Allah. Allah asyik mensucikan nama, mensucikan hatinya. Makin dia banyak mensucikan nama Allah, makin Allah sucikan hatinya. Allah buat wajahnya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hari-harinya cerah, Allah buat hidup dan wafatnya cerah. Karena dia orang yang suka ucapan yang dicintai Allah. Kalimat yang mudah. Alhamdulillah juga merupakan kalimat yang sangat pendek. Tapi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah karena al-mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Pemisah napa kelamaannya. Ujian itu datang dari cinta. Kalau cinta sudah bergemuruh di dalam hati kepada Allah, penuh timbangan amal itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya penuh di sini Allah sudah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, seluruh dosanya bisa berubah menjadi pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yufadhilullah sayyiatihim hasanat. Jika kecuali mereka yang bertobat beramal saleh dan jika mereka beramal beramal amalan saleh bertobat beramal saleh semampunya, maka mereka mereka itu Allah ganti dosanya jadi pahala karena cintanya kepada Allah. Jika seorang sahabat membaca subhanallah al-ikhlas asyik dengan surat al-ikhlas, lalu masyarakat bertanya kepada Rasul, orang ini kerjanya siap malam surat al-ikhlas yang dia baca. Ya saya kembali maka Rasul berkata, hukum rakyat atau al-jannah, cintamu kepada surat al-ikhlas itu membuatnya masuk surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang mencintai Allah itu tidak akan disiksa dengan karena tidak mungkin seseorang mencintai Allah kecuali dengan izinnya. Orang yang mencintai Allah akan terkena banyak godaan nanti waktu cinta Allah akan musibah. Idza aqbala ahdan al-salat. Jika Allah cinta kepada hambanya, seorang jika Allah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberinya ujian. Tapi hadirin hadirat ketahuilah, ujian yang diberikan kepada orang yang mencintai Allah itu nikmatannya lebih besar dari ujian. Siapa orang yang paling mencintai Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya paling banyak, tetapi kenikmatannya jauh lebih banyak. Ujiannya sempat menahan diri dalam lapar padahal bisa mengeluarkan mukjizat dengan izin Allah, air mengalir dari jari-jarinya, memegang makanan sehingga makanan untuk 5 orang berubah menjadi makanan cukup untuk 1,500 orang. Hal-hal seperti ini tidak mustahil dari Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang menyediakan Allah, dan cinta kepada Rasulullah SAW itu membuka takdir jasa dia antara kita dengan Rasulullah SAW. Takdir biasa dia tertutup dengan waktu, tapi takdir rohaninya tidak bisa ditutup dengan waktu. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya paling besar. Siapa yang kenikmatannya paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan dan dipanggil dengan berlindung jarinya, maka bulan itu bergulir di udara datang di dekatnya. Bulan diperintah terbelah, bulan terbelah sebelah gunung, sebelah sebelahan di gunung sebelahnya. Demikian riwayat sahih Bukhari. Dari Rasul berkata kepada orang-orang muslim dan orang-orang musyrik ini, Quraisy yang menyaksikan, Rasul berkata, "Asyhadu." Lihat, jika lalu Rasul memerintahkan bulan persatu lagi seperti semula dan memerintahkan kembali ke tempat. Hadirin hadirat, siapa yang bisa berbuat ini? Orang yang paling mencintai Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan mudahnya sang Nabi memanggil batu-batu dan pepohonan sehingga mereka datang dan bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Abu Iyad, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah, tidak satu batu dan pohon pun kecuali sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masuk ke Madinatul Munawwarah, hewan-hewan sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga Bapak Rasulullah pun sujud kepada Rasulullah dan ditahan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah jangan sujud kepada aku. Ini untuk selain manusia. Ya Rasulullah, anakmu, aku sujud kepadamu. Ya Rasulullah, kami lebih berhak sujud kepadamu daripada hewan. Kami umatmu dan hewan-hewan serta umatmu, kami mestinya yang sujud kepadamu. Rasulullah tidak mau sujud, disujudi oleh manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah demikian agung, kalimat Allahu akbar demikian agung. Ketika kita ucapkan kalimat Allahu akbar sedangkan hati kita sedang mengundang, kita besarkan hati kita dengan kebesaran nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar dari kesulitanku, Allah maha besar dari kekuatan musuhku, Allah maha melihat dari semua yang tidak melihatku saat ini. Orang lain melihat hanya wajahku saja, tapi Allah melihat apa yang terdalam di dalam hatiku dan melihat apa yang terjadi di masa depanku. Wahai sekalian sembari dalam hidupmu, wahai sekalian sembari dalam segala, wahai sekalian sembari dalam hidupmu. Manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok, dan dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Kita ini semuanya seperti manusia yang buta, ya, tidak bisa melihat apa yang di depan kita dari segi masa depan. Hanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha dengan tongkatlah, dengan padulah, dengan meraba-raba, itulah yang kita sebut usaha. Betapa lemahnya dan betapa tidak terhina kalau kalian orang buta jalan mau mencari jalan yang benar supaya tidak terprosok di jurang, hanya bisa meraba-raba atau dengan tongkat yang kuat yang bisa juga membuatnya terjatuh. Dengan lemahnya ia terus meraba-raba selangkah demi selangkah. Bagaimana bedanya dengan melihatnya? Allah melihat semua masa hidup hamba, dan Allah bisa merubah masa hidup hambanya. Inna Allah dalam kebosor Al-Quran bahwa perbuatan Allah itu bagaikan cepatnya kilat, lebih cepat dari cepatnya kijaran kilat. Hamba yang akan celaka dalam satu detik yang akan datang, sebelum satu detik itu muncul, sudah putus perintah Allah untuk tidak sampai kepada bencana. Hal itu kesempatan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seseorang sudah dalam satu detik ke depan dia akan terkena musuh. musibah, penyakit yang dahsyat misalnya dibawa oleh serangga, larakan nempel ke bawah virus-virus atau binatang lainnya. Belum sampai hewan itu, Allah tidak mengandalkannya, menghembuskan angin, maka menghembuskan angin dia. Kita sudah tahu. Kalau kita mengetahui betapa banyak perlindungan Allah kepada kita selama hidup kita, kita tidak akan pernah bisa memiliki cinta selain cintanya. Tapi akhirat yang dimuliakan Allah, mereka yang muslim dan non-muslim, mereka yang baik dan mereka yang tidak, semua dalam perlindungan Allah. Kalau Allah tidak menemui berapa virus yang melewati selalu miliaran jumlahnya di hadapan kita, yang kita barangkali mengisapnya, berapa banyak jebakan-jebakan kehidupan berupa fitnah atau salah paham atau miskomunikasi atau lainnya yang bisa membuat kehidupan kita hancur lebur, kesemua itu banyak yang dijaga oleh Allah, disisakan sedikit sebagai peringatan dan untuk menghapus dosa dan tindakan. Allah. Oleh sebab itu, kekuatan takdir, ruhiyah antara kita dengan para salihin sampai kepada seluruh para nabi dan rasul adalah kekuatan yang bisa, hubungan yang bisa kita padukan tanpa harus bertemu dengan jasa. Karena dalilnya telah jelas di dalam Sahih Bukhari, ruh binudun mujannada idza ta'arafa ikhtalaf wa idza tanafara ikhtalaf. Ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika dia saling mengenal, maka saling mengenal-menalah ruhnya. Jika dia berselisih, maka ruhnya pun berpisah. Jadi kalau dia mencintai gurunya, maka ruhnya bersama ruh gurunya, walau jasadnya tetap terikat dengan ruhnya. Tapi hubungan ruhnya ada dengan gurunya. Seperti kapal telepon misalnya, atau tali atau rantai yang mengikatnya dengan ruh gurunya. Beruntung orang yang mempunyai guru yang dimaksana. Karena akan ada keputusan dari sini. Si guru punya tali sangat dengan gurunya yang lebih soleh jauh dari ini. Yang gurunya punya tali soleh, cinta dengan guru. Nilai yang disebut sangat mahabbah. Kita mempunyai ijazah sanad ma'rifah dari guru mulia kita. Sanad ma'rifah ini ibarat zikir setiap habis sholat ketika Rasul duduk bersama Sayyidina Muhammad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul berkata, ya Mu'adz, inni uhibbuka billah wa qultu wa qultu salam, Allahumma a'inni ala dhikri, Allahumma a'inni ala dhikri wa syukri wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah sayang kepada muridnya Mu'adz bin Jabal. Jadi cinta ini jangan dibelokkan maknanya. Ini bukan cinta homoseksual antara guru dengan murid. Sekarang muncul hal seperti ini. Tak di dunia maya, tak di dunia yang lain. Sabda Rasul, aku mencintaimu wahai Muhammad karena Allah katakan setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir padamu dan bersyukur padamu dan mempermudahku beribadah kepadamu. Nanti saya sempat tulis hanya sama Bapak Ibu. Maka Sayyidina Muhammad menerima ijazah itu. Terima kasih wahai Rasul, aku akan mengamalkannya. Lalu muridnya Sayyidina Mu'adz ketika berdengar cerita itu minta sama Sayyidina Mu'adz, "Wahai guru, saya minta ijazah sanadnya, sanad mahabbah, sanad cinta, rantai cinta." Maka gurunya Sayyidina Mu'adz berkata, "Aku mencintaimu karena Allah, katakan setiap habis sholat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati." Murid dari muridnya minta lagi sanad ijazah cinta itu, rantai daripada kecintaan yang bersambung kepada gurunya, kepada Muhammad sampai kepada Rasulullah, dan rantai itu sampai ke zaman ini. Di sini saya minta dan mohon maaf kepada guru-guru yang hadir di sini ulama banyak. Saya mewakili mereka mengijazahkan kepada diri sangat mahabbah, yaitu rantai cinta yang bersambung kepada guru mulia sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, dan ujungnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang dan mendapat ijazah sangat mahabbah, maka ia bersambung dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana kalau tidak mengamalkan amalnya, mengamalkan atau tidak, ia sudah memiliki orang lainnya. Rantai sudah di tangannya, tahu-tahu tutupkan tanganmu, rantai berbeda, kalau lepas tanganmu, rantai bisa lepas, sudah tidak. Kalau tidak ada rantai yang berberat, rantai tetap di tangannya. Jika saya melihat nama Allah di alil azab, sekali dikasih keenakan, dua kali minta obat yang sama, maksudnya kue yang sama, 3 kali ingat kue yang sama, 4 kali kue yang tidak dikasih. Nah, ketika tidak enak, seperti yang kemarin, kalau yang kemarin beli, tidak bisa beli. Beli, terus besoknya makin mahal, makin mahal, bukan kuenya, kuenya itu tinggal berbeda. Itu terjadi ya di dengan saya orang masa sekarang di Jakarta ya, dekat tempatnya dan menjadikan. Dan juga terjadi hal yang sangat berbahaya, yaitu sodomi. Ini banyak terjadi. Hati-hati ya di dengan saya kepada hari-hari muda anak-anak. Jaga siapa kepada siapa dia belajar, dengan siapa dia berangkat belajar, dengan siapa dia ulang. Jaga karena hal ini menyebar karena liwat atau homoseksual itu dosanya lebih besar daripada zina. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kaum Nabi Lut diperingati oleh Allah bahwa Nabi Lut tidak didengar, maka Nabi Lut diperintahkan pergi meninggalkan umatnya karena bala akan turun. Jika Nabi Lut sudah jauh pergi, Allah perintahkan Jibril mengangkat kota tempat umatnya diangkat ke langit dan dilemparkan kembali sehingga bawahnya dari atas ke atas menjadi bawah. Jadi Nabi Lut yang mengatakan Allah, seluruh perbuatan jahat yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sekarang muncul semua. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia sambungan sangat rupiahnya tidak bisa diputus. Berdoalah selalu. Allahumma subhanahu wa ta'ala melindungi kita siang dan malam setiap detik setiap saat dan kerabat-kerabat kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, wasiat yang terakhir dari saya, waktu juga sudah memulai ke waktunya sudah lalu. Wasiat yang terakhir adalah wasiat terakhir yang sulit sebelum sakaratul maut. Apa? Assalamualaikum. Salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada jaga wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW itu, karena hal itu adalah tiangnya agama. Saya pernah lewat sholat usahakan kotor. Waduh, tambahnya kotor bisa dipadu dengan sholat sunnah. Dua niat satu macam sholat. Caranya gimana? Tanya sama ustaznya. Niatnya tanya sama ustaznya. Karena di sini perlu bahasa seperti kalau saya bahas seperti di sini perlu buku kalian semua. Ketika bicara soal ini, ustaz-ustaz banyak di musola-musola di masjid-masjid bisa ditanya. Kalau seandainya tidak ketemu, ini perlu tanggung jawab kalau saya tidak bisa dulu atau di kumpulan tulis jamaah itu bisa dulu atau sudah di mana kalau kirim pertanyaannya ke sekretariat kalau mau lewat surat di markas itu bisa dulu atau sudah insya Allah akan dijawab. Demikian saudara-saudara yang dimuliakan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya saya mohon maaf setiap manusia yang punya kesalahan, karena acara malam tahun baru kita malam minggu yang akan datang juga di Monas. Saya buka dengan lugas kepada hadirin hadirat. Kita punya dua ukuran. Yang pertama adalah perizinan sudah dijadikan 4 bulan yang lalu. 1950 yang lalu sudah diberikan bulan Desember sudah ada 2 seri. Tidak lebar 10 hari sebelum masyarakat, yaitu tanggal 20 Desember sudah muncul kata-kata isi malam tahun baru zikir di Monas masih dipertimbangkan. Ini ucapan gubernur disampaikan oleh wali kota dan bagian bawahnya. Saya bisa lulus dan polisi, saya bisa bikin bawahan baru. Maka saya menyampaikan bahwa ini sudah jadi 4 bulan lalu. Tetap saja dipertimbangkan. Kalau tidak sedikit, mereka ini masih risau. Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum dipercaya penuh. Percaya Majelis Rasulullah ini ramai, tapi belum dipercaya penuh. Takut berdurasi sama yang ini perasaan di mengalami tengah malam baru. Jika nanti benturan kemunculan masa marah pusat di mana itu alasannya. Saya jawab, Pak, acara kita setengah 11 bubar. Yang mau riuh dengan petasan tengah malam jam 10 baru berdatang, kita bubar berkedara. Mereka yang datang duluan bisa nonton mikir. Jemaah dengan mikir yang barangkali mau nonton petasan selepas sikir bisa ikut nonton. Dan hal seperti ini jadi baik hubungannya. Orang yang dikenal akhirnya mereka menguasai datang untuk ngaji dan jadi terjadi persaudaraan. Namun tempat ini masih dilakukan. Jadi tetap silakan di hari-hari lain selain menyalakan kawan-kawan. Hati terdiris ternyata perasaan lebih afdol dari Allah. Ternyata lebih ratusan juta rupiah di tengah-tengah laparannya umat di DKI ini lebih pantas didahulukan dan dilindungi daripada kumpulan gemuruh menyebut nama Allah di malam tengah dosa. Tapi jangan harus dulu deh. Manusia akan punya kekurangan. Ya, kalau mereka punya kekurangan, namanya Nabi. Saya mau ceramah siang malam, mencapai juga. Saya mikirkan beberapa hal, ini. Saya ini sisanya tidak bersyukur dari rumah kamu sendiri. Ya, nanti masjidah yang menjaga Allah, hari ini sudah saya sampaikan sebenarnya sekilas di video kemarin. Karena ada beberapa sebuah berusna pasal dasiru Israel. Karena mengambil sana beberapa berusna pasal dasiru Israel. Mereka yang bertakwa dan berkali yang bersedekah maka mereka dimudahkan Allah di jalan yang lebih mudah. Dipermudah ke jalan kemudahan. Mereka yang kikir, kikir itu luasa. Bukan yang buang saja. Kikir maaf, kikir meninggalkan tempat, kikir nonton gede. Sama kikir luasa. Namun kalau kita berkata, wakil berusaha dan mendustakan hal yang luhur, aku akan memudah dia ke jalan yang sunyi. Kita doakan semoga semua mereka yang terjebak dalam pemikiran yang salah itu diberi hidayah. Pemimpin kita yang dikaji yang tidak mengizinkan acara ini kalau bisa berubah lebih baik, semoga berlanjut jabatannya. Amin. Kalau tidak, barangkali ada nabi yang lebih baik, biasanya lebih baik. Amin. Kita akan mau, kita bersalah, kita maunya yang terbaik itu. Monas ini dipakai untuk zikir, jantung kota Jakarta, mana yang harus dipilih untuk maksiat atau untuk zikir? Zikir. Kalau pemimpin yang tidak dikasi, dia cintanya melindungi orang-orang yang membubarkan jutaan rupiah, ratusan juta rupiah demi untuk kesenangan 1-2 menit dan orang-orang lain berlimpahan mati kelaparan di pinggir-pinggir jalan. Pemimpin seperti ini, kalau bisa berubah lebih baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau enggak, dan tiap hari ini tidak rekor, itu tidak rekor. Bila tidak ada Allah, bila tidak ada yang bergerak, ya, biasa sekarang selama tak berkumpul di kantor. Ya Allah, ya Allah, semoga Allah semoga menghidayah kepada kita, ya Allah, kita, ya Allah, kita. Jangan sebut, jangan sangka buruk kepada orang, jangan menghina orang, tapi sedih melihat orang-orang yang terjebak oleh jebakan tujuan setan. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam saja bisa tertipu oleh tujuan setan, apalagi orang-orang zaman sekarang. Jadi maklumi, jangan langsung marah dan emosi. Majlis Rasulullah, majlis yang damai, tidak ada istilah kekerasan di majlis kita. Kita adalah majlis zikir yang damai, sholawat yang damai, dan membawa kedamaian. Dan selalu berdoa agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, atau menjadi pemimpin yang lebih baik. Ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang baik Allah tambahi karunia-Nya pemimpin yang baik. Orang-orang yang tidak baik Allah tambahi kesulitannya dengan pemimpin yang buruk. Kita berusaha semakin baik, maka semoga Allah menggantikan, Allah menggantikan pemimpin yang semakin baik. Sebab orang yang sama atau orang yang berbeda bukan masalah. Yang penting pemimpin yang baik. Amin. Allah maafkan. Di awal abad-abad tersebut sebelum disebut di masa tersebut orang sedih dan bermasalah berhadapan dengan wajah Rasulullah. Di masa sekarang orang dalam keadaan yang bingung sekali benar. Di masa sekarang kita tercekik dengan banyak permasalahan dakwah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengadu mana para sahabat dengan Nabi Rasulullah. Tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengabulkan seluruh doa-doa kita yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Husna Mustafa. Leburkan dan hancurkan dengan nama-Mu yang Maha Berwibawa. Musibah-musibah yang akan datang kepada kami, hancur leburkan dengan berwibawa nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Anak-anak kami gagal, keturunan kami gagal, keluarga kami gagal, dari narkotika, dari perzinahan, dari perjudian, dari pengikut dajjal yang disangkakan oleh Nabi. Dajjal dajjal pun, dajjal dajjal berdusta yang muncul sebelum dajjal yang paling besar. Siapa mereka? Ulama musyu, orang ulama yang muncul pada kematian. Jaga kami dan keluarga kami dari mengikuti ulama yang muncul pada kematian. Jaga dari bahaya.